Namun pada tempat yang lain beliau mengatakan la akrohuha, aku tidak membencinya. Nah. Maka disebutkan oleh ashab Syafi'iyah. Qala ashabuna laisat ala qaulain. Ini bukan dua pendapat. Ya. Bal fihi tafsil, akan tetapi ada rinciannya. Ya. Fa'in afratu fi tamtid fajawazal hadda fahuwa alladhi karihahu. Apabila berlebihan dalam memanjang-manjangkan bacaan, ya, sehingga melampaui batas dari batas yang telah ditentukan dalam na'am hukum-hukum qiraah, ya, atau tajwid, maka inilah yang dibenci oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jika berlebihan dalam tamtid, memanjang-manjangkannya, ya, lahan. Wa in lam yujawiz, dan apabila tidak sampai melebihi batas, ya, fahuwa alladhi lam yakrahu, maka inilah yang tidak dibenci oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Itu artinya beliau membolehkan jika na'am memanjangkan bacaannya tidak sampai melampaui batas, ya, yang telah ditetapkan. Wa qala qadil qudat fi kitabihi Al-Hawi, berkata qadil qudat dalam kitabnya Al-Hawi, nah, hakimnya para hakim, qadil qudat. Namun lakob seperti ini atau nama seperti ini, nah, telah datang hadis yang melarangnya, ya, karena ini mubalaghah, ya, dan tasyabbuh dengan asma Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Telah datang larangan dari memutlakan nama-nama yang seperti ini, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna'as min indallah rajulun yusamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling jelek, nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, Malikul Amlak, rajanya para raja, nah, atau ya yang semisal dengan ini, Hakimul Hukam misalkan, atau tadi ya Qadil Qudat, ya, dan yang semisalnya. Bahkan al-imam al-syeikh al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tauhid membawakan bab tentang hal ini, ya, bab at-tasammi biqadil qudat. Nah, dalam kitab Tauhid disebutkan bab at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi, bab tentang bernama dengan nama qadil qudat dan yang semisalnya. Bahwasannya hal-hal seperti ini, ya, menamakan dengan nama-nama seperti ini, ya, ini termasuk perkara yang haram yang akan bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Ya. Yang demikian karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Nah, sehingga Allah lah yang hakimnya para hakim, rajanya para raja. Ya. Maka jauhi nama-nama yang seperti ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga bernama dengan nama-nama seperti ini, ini merupakan su'u adab, ya, jeleknya adab, ya, kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jal, jeleknya adab kepada Allah Azza wa Jal. Dan jur'ah, ya, lancang, ya, na'am, kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan na'am tadi, ya, nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang bernama atau menamakan dirinya dengan Malikal Amlak, rajanya para raja, atau yang semisalnya. Maka jauhi nama-nama yang seperti ini. Dikatakan oleh Qadil Qudha dalam kitabnya Al-Hawi, Al-Qira'atu bil-Alhanil Maudu'ati, membaca Al-Quran secara lahan yang dibuat-buat, in akhrajat lafdal Quran an sighatihi, apabila lahannya itu mengeluarkan, sampai mengeluarkan lafadz Al-Quran dari teksnya, biidkhali harakatin fihi, baik dengan memasukkan harokat ke dalamnya, au ikhraji harokatin minhu, atau mengeluarkan harokat darinya, memasukkan harokat, ke dalam lafadz Al-Quran, ataupun mengeluarkan harokat dari lafadz Al-Quran. Kalau sampai pada derajat seperti ini, au qasri mamdudin, atau sampai pada memendekkan yang panjang, au maddi maksurin, atau memanjangkan yang pendek, au tamtitin yukhillu bihil lafz, atau memanjangkan bacaan yang dengannya akan menjadi cacat lafadznya, yang dengannya akan mencacatkan lafadznya, wa yaltabisu bihil makna, dan dengannya akan menjadi samar maknanya. Ya. Maka jika seperti ini kondisinya, lahannya, jika lahannya seperti ini, fahuwa haram, maka haram membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, ya, sampai mengeluarkan na'am lafadz Al-Quran dari na'am lafadz aslinya atau teksnya, ya, dengan menambah harokat atau mengurangi harokat, ya. Nah, atau memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek, ya. Nah, sehingga menjadi samar maknanya. Maka lahan yang seperti ini, kesalahan yang seperti ini dalam membaca Al-Quran, hukumnya haram. Yafsuku bihil qari, pembacanya menjadi fasik. Ya, orang yang membaca dengan cara seperti ini, dia fasik. Ya. Jika dia sengaja, nah, ini penting untuk ditaklik di sini. Jika dia sengaja membacanya bacaan seperti ini, ya, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, menambah harokat, mengurangi harokat, karena mengikuti nada lagu misalkan atau nada, nah, bacaannya, ya, maka dia fasik. Orang yang baca Al-Quran dengan cara seperti ini fasik. Jika dia sengaja. Nah. Namun jika tidak sengaja, maka na'am, dia tidak fasik dan tidak berdosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya. Karena yang sengaja adalah, yang berdosa adalah yang disengaja. Maka jika sengaja dia membaca dengan bacaan lahan seperti ini, maka dia fasik. Wa ya'tham bihil mustami', dan pendengarnya pun ikut berdosa. Ya. jika dia sengaja mendengarkan senang dengan lahan seperti itu, ya, maka yang mendengarkan pun berdosa. Yang mestinya pendengar dia apa? Menegur. Nah, bahwasannya lahan ini kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Mestinya dia menegur, tetapi malah asik mendengar, ya, maka dia berdosa. Li'annahu adala bihi an nahjihil qawim ilal i'wijaj. Kenapa sampai dia menjadi fasik, berdosa, demikian pula yang mendengarnya juga berdosa? Karena dia, ya, telah berpindah, ya, dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Nah, wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qur'anan arabiyan ghairu dhi iwajin la'allahum yattaqun. Dialah Al-Quran dalam bahasa Arab, ya, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada kesalahan-kesalahan na'am, ya, i'rab, ya, di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan lahan, ya, dengan lahan-lahan yang dicontohkan tadi, ya, kesalahan-kesalahan fatal yang dicontohkan tadi, maka dia telah berubah dan berpindah, ya, dari cara yang benar, dari jalan yang lurus kepada cara yang salah atau jalan yang bengkok. Nah, ini jenis lahan yang pertama, ya, lahan yang fatal. Qala, kemudian beliau juga berkata, fa in lam yukhrijuhul lahnu an lafzihi wa qira'atihi ala tartilihi, apabila lahannya itu tidak mengeluarkan dari lafadznya, dari lafadz Al-Quran, dan tidak mengeluarkan dari bacaan Al-Quran secara tartil, karena mubahan, maka lahan yang seperti ini mubah, boleh. Li'annahu zada bi alhanihi fi tahsini, karena dia menambah bagus, ya, menambah bagus dalam melantunkan suara Al-Quran dengan lahannya tersebut, ya. Karena dia dengan lahannya itu menambah tahsin atau bagus dalam membaca atau melantunkan Al-Quran. Hadza kalamu aqdal qudhat, ini adalah ucapannya aqdal qudhat. Taib. Sehingga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi, ya, ada yang beliau benci, ada yang beliau membolehkan, ya, lahan yang beliau benci dan ada lahan yang beliau bolehkan. Karena naam yang dibolehkan oleh beliau, lahan yang bisa menjadikan atau menambah bagus, ya, lantunan suara Al-Quran. Nah. Sedangkan lahan yang beliau benci adalah lahan yang fatal, yang kesalahan yang fatal, ya, dalam membaca Al-Quran, ya, seperti tadi, menambah harokat atau mengurangi harokat, ya, atau memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang, ya, memarfukkan yang mansub, memansubkan yang marfu, ya, memansubkan yang majrur, memajrurkan yang mansub, ya, dan seterusnya. Nah, mengkasrokan yang fathah, memfathahkan yang kasroh, ya, dan lain-lain. Kemudian kata beliau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Wa hadzal qismul awwal min al-qira'ati bil alhan al-muharramah musibatun. Ubtuliya biha ba'dul awamil jahalah wattagamil ghasyamah alladzina yaqra'una 'alal janaiz wa fi ba'dil mahafil." Nah. Perhatikan. Kata beliau, hadal kismul awal, jenis yang pertama ini, dari jenis lahan, yaitu dari jenis lahan yang diharamkan. Minal kiro'ati bil alhanil muharramah, membaca Al-Quran dengan lahan yang diharamkan. Jenis yang pertama ini, ya, membaca Al-Quran dengan lahan-lahan yang fatal, ya, yang diharamkan tadi, ini adalah musibah. Ini musibah. Ubtuliya biha ba'adul awamil jahalah. Yang dengannya diuji sebagian orang-orang awam yang bodoh. Ya. Musibah yang menimpa, ya, kepada orang-orang awam yang bodoh. Nah, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Hanya modal suara bagus. Nah. Bahkan jika diingatkan, nah, enggan untuk diingatkan. Ya. Karena menganggap sudah belajar dari kecil. Ya, dari kecil, nah, lama belajar, ya, dengan guru ngajinya, ya. Masa harus belajar lagi, ya, harus memperbaiki bacaan lagi, ya, enggan untuk belajar lagi ketika bacaannya keliru, bacaannya salah, ya, bahkan rusak bacaannya. Ini musibah yang menimpa kepada sebagian orang-orang awam yang bodoh, ya. Wattaghamil ghasyamah, dan juga musibah ini menimpa kepada, nah, at-tagham, ya, orang-orang yang lalim, orang-orang yang zalim, ya, zalamah, jahalah wa zalamah, alladzina yaqra'una 'alal janaiz, yang mereka, na'am, suka membaca Al-Qur'an kepada jenazah. Wa fi ba'dil mahafil, dan suka membaca Al-Qur'an di sebagian acara-acara, ya. Acara ini, acara itu, ya. Ada bacaan Al-Qur'annya. Nah, dengan bacaan yang lahan, dengan lahan yang fatal, ya. Kemudian kata beliau mengomentari, wa hadhihi bid'atun muharramatun zahirah. Kata beliau, ini adalah kebid'ahan yang haram, yang nampak jelas. Ya'samu kullu mustami'in laha, yang berdosa semua orang yang mendengarnya. Kama qalahu aqdal qudat, sebagaimana yang dikatakan oleh aqdal qudat. Nah. Membaca dengan lahan yang maudhu'ah tadi, ya. Kesalahan yang fatal tadi secara sengaja ini, na'am, adalah bid'ah yang diharamkan, ya. Nah, membaca karena mengikuti logat, ya, membaca karena mengikuti langgemnya, nah, sehingga bukannya dia mengikuti hukum-hukum tajwid, ya, hukum-hukum membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan Al-Quran yang mengikuti logatnya, ya. Sehingga memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek, menambah harokat, mengurangi harokat, sehingga menjadi samar maknanya. Bacaan seperti ini bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar, bid'ah yang haram. Demikian pula amalannya tadi, amalan membaca Al-Quran untuk jenazah, untuk jenazah. Nah, ini pun diantara, Naam, amalan yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam agama ini, di dalam agama ya, kalau dalam dunia selama tidak menyelisih syariat silakan. Tapi kalau di dalam agama ya, barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya, tidak ada teladannya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka raddun ay mardudun, tertolak. Nah, karena syarat diterimanya suatu amalan adalah dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus sesuai tuntunan. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya walaupun dia ikhlas, tidak akan diterima. Nah, sebaliknya, kalaupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Maka harus dua-duanya, harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ya'samu kullu qadirin ala izalatiha. Bahkan berdosa semua orang yang mampu untuk menghilangkan atau merubah kemungkaran tersebut. Au 'ala nahyi anha. Atau na'am, berdosa semua orang yang mampu untuk melarang dari na'am apa kebid'ahan tersebut. Idza lam yaf'al dzalik, jika dia tidak melakukannya. Jika dia mampu untuk menghilangkan atau melarang dari kebid'ahan yang seperti itu tetapi dia enggan untuk melakukannya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Wa qad badaltu fiha ba'd qudrati, dan sungguh aku telah mencurahkan sebagian kemampuanku ya dalam masalah ini. Wa arju min fadlillahil karim an yuwaffiq li izalatiha man huwa ahlun lidzalik, dan aku berharap, nah berharap terhadap karunia Allah ya, berharap dari karunia Allah yang maha karim ya, agar memberikan taufik ya kepada orang yang ahli untuk menghilangkan perbuatan bid'ah tersebut ya, wa an yaj'alahu fi afiyah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia na'am fi afiyah, dalam afiyah, dalam kesehatan, dalam keselamatan. Nah, itu beliau mendoakan orang yang bisa mengingkari kebid'ahan yang seperti itu, beliau doakan afiyah dengan keselamatan dan kesehatan. Baik. Qala Syafi'i fi Mukhtasharil Muzani, berkata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullahu taala. Baik, selesai ya tentang masalah lahan. Nah, sekarang kita membaca ucapan para ulama tentang tahsin saut ya, tentang disunahkannya memperbagus atau memerdukan suara Al-Qur'an atau suara ketika membaca Al-Qur'an. Baik. Selesai masalah lahan tadi. Ya. Maka agar seseorang tidak terjatuh ke dalam lahan ketika membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia apa? Belajar ya. Belajar. Naam. Belajar tata cara membaca Al-Qur'an yang benar. Belajar tajwid ya. Belajar makharijul huruf ya. Makhraj-makhraj huruf ya. Belajar hukum-hukum tajwid ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang penting. Nah, Ini diantara pelajaran-pelajaran yang penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, belajar. Oh, anak sudah tua misalnya. Tapi belajar tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Ya. Jika belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya. Nah, maka wajib bagi dia untuk belajar. Nah, karena syariat ini wajib untuk semuanya selama dia masih hidup dan dia masih mampu untuk belajar. Ya. Maka hendaklah dia belajar. Nah. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, kata beliau, wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kan. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu memperbagus suaranya dengan cara apapun. Qala, beliau berkata, wa ahabbu ma yaqra'u hadron wa tahzinan. Dan bacaan yang paling beliau sukai, bacaan yang paling beliau sukai adalah apa? Bacaan hadr dan tahzin. Bacaan hadr dan tahzin. Itu bacaan hadr itu agak cepat bacanya, ya. Nah, tidak terlalu lambat, ya. Nah, namun agak cepat membacanya. Wa tahzin, dan disertai tahzin, ya. Apa itu tahzin akan jelaskan tadi. Qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, yuqalu hadartul qira'ata. Dikatakan hadartul qira'ah, aku menghadirkan bacaan. Ai adrajtaha. Idza adrajtaha, apabila engkau melipatnya, yaitu engkau tidak terlalu pelan, ya, tetapi agak cepat. Nah. Walam tumatitha, dan engkau tidak memanjang-manjangkannya. Itu tidak lambat, tetapi agak cepat. Wa yuqal, kemudian dikatakan, fulanun yaqra'u bitahzin. Fulan membaca Al-Quran dengan tahzin, dengan suara yang haru, ya. Idza araqqa sautahu. Fulan membaca Al-Quran dengan tahzin apabila dia na'am araqqa sautahu, apabila dia menghaluskan suaranya. Itu membacanya dengan suara haru atau sedih, ya. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qara'a. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca surah Idzasyamsu kuwirat. Nah, surah At-Takwir, ya. Fahazzanaha syibhar risa. Maka beliau mentahzin bacaannya, nah, seperti risa, ya, seperti suara sedih. Nah, ya, kayak menangis gitu. Nah, mentahzinnya. Nah, karena surat ini membahas tentang apa? Ya. Nah, digulungnya matahari dan seterusnya, tentang kiamat, ya, bahas tentang kiamat. Nah, sehingga boleh membacanya dengan tahzin seperti suara menangis atau suara sedih, ya. Wa fi sunan Abi Dawud, kemudian dalam sunan Abi Dawud, qila li ibni Abi Mulaikah, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, ara'aita idza lam yakun hasanas saut, bagaimana pendapatmu apabila seseorang bukan orang yang bersuara bagus, ya. Bukan orang yang suaranya bagus atau suaranya indah, ya. Atau bukan orang yang suaranya merdu. Fakol, maka beliau berkata, yuhassinuha mastata'a. Maka dia memperbagus bacaannya, mastata'a, semampunya. Nah, artinya, ketika membaca Al-Quran, kita berusaha untuk memperbagus bacaan. Ya. Nah, memperbagus bacaan. Baik. Baik, selesai dari pasal yang ke-22 tentang disunnahkannya untuk memperbagus suara ya ketika membaca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini ya. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah bab yang ke-22 yang ke-23 akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.